الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Sahabat selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rifat Basya ini, setelah kita kemarin membacakan atau melihat lebih dekat biografi sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i, dan beliau diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala 120 tahun ya. Usia yang cukup panjang itu, dan beliau di akhir sebelum beliau wafat sudah mendapati dua ya dari tiga kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua di antara tiga itu bahwa An Adi bin Hatim itu, kata Rasulullah, kamu tidak enggan, tidak mau atau enggan masuk Islam karena jumlah kaum muslimin itu sangat sedikit dibanding dengan musuhnya, kan gitu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Adi bin Hatim bahwa tidaklah engkau nanti akan melihat ada seorang wanita yang dia melakukan perjalanan dari Al-Qadisiyah, dari negeri Irak menuju ke Mekah Al-Mukarramah, dia berangkat sendirian dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit itu tidak jadi masalah, karena walaupun sedikit tapi imannya menancap kuat hingga ke langit ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ya, dua yang kedua yang ditemui oleh Adi bin Hatim yang kita sebutkan kemarin adalah Rasulullah mengatakan bahwa Adi bin Hatim, engkau enggan untuk masuk Islam karena kebanyakan raja dan para penguasa itu bukan berasal dari kaum muslimin ya. Lalu kemudian Rasulullah menjanjikan kepada Adi bin Hatim, demi Allah telah dekat waktunya di mana nanti kaum muslimin akan menaklukkan Persia, akan mengalahkan pemimpinnya atau rajanya Kisra bin Hurmus, dan kaum muslimin akan mengambil semua harta rampasan yang dimiliki oleh Persia itu. Dan Adi bin Hatim juga menyaksikan, bahkan beliau menjadi salah satu dari sekian ribu sahabat yang ikut mengambil ghanimah itu, harta rampasan itu, ketika kaum muslimin berperang ya melawan Persia. Dua itu ya ditemui oleh Adi bin Hatim sebelum beliau wafat. Tinggal satu, karena Adi bin Hatim waktu itu kan, kata Rasulullah, engkau enggan untuk masuk Islam karena kebanyakan kaum muslimin itu tidak mampu, dalam arti kondisi miskin begitu ya, dan kebanyakan musuh-musuh Islam itu kaya raya ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, telah dekat waktunya bahwa suatu ketika nanti ada ya, di masa, di zaman itu semua kaum muslimin dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika kaum muslimin ingin bersedekah, sampai-sampai ketika ada kaum muslimin yang ingin mengeluarkan zakatnya, kaum muslimin tidak menerima karena saking kayanya mereka. Ya, sampai ajalnya Adi bin Hatim beliau tidak menemui itu. Dan ternyata jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 2 tahun di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kaum muslimin. Dan dalam kepemimpinan yang soleh Ya, Umar bin Abdul Aziz itu betul-betul dirasakan keberkahannya tidak hanya kepada makhluk lain, binatang, tetapi juga kepada manusianya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul melimpahkan rizkinya. Kekayaan itu betul-betul milik kaum muslimin, sampai-sampai nyata sabda Rasulullah SAW itu tidak ada yang mau menerima zakat karena semuanya kaya, ya, tidak ada orang miskin. Dan mudah-mudahan itu bisa terulang sebelum akhir zaman ini, ya. Kan kita berharap juga, siapa tahu dua kali kan, ya, dan itu Allah Subhanahu wa taala sangat menghendaki. Zaman sekarang berbahagia rahimakumullah, itu ya penghujung dari biografi sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, dan kita sebutkan tadi beliau diberikan usia 120 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berikutnya yang tidak kalah menarik jamaah sekalian adalah Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sahabat mulia yang terkenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, padahal Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan nama aslinya. Nama asli beliau adalah Jundub Ibnu Junadah. Ya. Sahabat yang mulia yang lebih populer dengan nama kunyahnya, dengan nama lakobnya, dengan nama panggilan, dengan awalan dengan kata Abu, ya, Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW yang itu disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, juga riwayat Imam Ibnu Majah dengan derajat hadis sahih. Ya, Rasulullah SAW memuji Abu Dzar Al-Ghifari dengan sabdanya, "Ma aqallatil ghabra'u wala adallatil khadra'u min rajulin asdaqu min Abi Dzarrin." Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ya, tidaklah bumi ini terasa berat ketika bumi terasa ringan ketika ada Abu Dzar, dan tidaklah langit itu memberikan perlindungan atau memberikan pengayoman kecuali kepada seorang yang dia sangat jujur, yang tidak lain orang itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, sebetulnya maksud dari sabda Rasulullah SAW ini adalah bahwasanya saking ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ingin mengabarkan kepada kita bahwa Abu Dzar itu betul-betul pada posisi yang paling tinggi dalam kejujuran dan keteguhan beliau dalam melaksanakan atau mengikuti syariat agama Islam. Maksud dari sabda Rasulullah tadi, jadi bumi ini terasa ringan, langit akan melindungi kepada orang yang dia betul-betul jujur, betul-betul menjalankan syariat agama ini. Yang dimaksudkan di situ Rasulullah menyebutkan dialah orangnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, Abu Dzar Al-Ghifari ini, ya, namanya dari kabilah Ghifar, yang mana letak kampungnya ini adalah kabilah yang terletak antara Mekah dan negeri Syam. Semua kabilah bangsa Arab ketika mereka hendak berdagang menuju ke negeri Syam pasti akan melewati kampung yang namanya Waddan. Kampung Waddan ini adalah kampung di mana kabilah Ghifari itu tinggal di sana. Artinya itu jalan yang paling mudah dilalui para kafilah dagang orang-orang Quraisy itu ketika berdagang ke negeri Syam. Dan jalan itu atau jalur dagang itu pulang dan perginya juga melewati kampungnya Abu Dzar Al-Ghifari yang kita sebut dengan Waddan tadi. Jadi tidak ada kabilah atau tidak ada pedagang yang akan berdagang ke negeri Syam ketika mereka berangkat dari Mekah kecuali dia akan melewati kabilah Ghifar, begitu juga ketika pulang. Jadi jalur utamanya di situ. Dan jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kabilah Ghifar di mana Abu Dzar tinggal di situ, di masa itu sangat masyhur dengan kabilah, bahasa kita preman gitu Pak ya. Iya. Jadi kebiasaan mereka itu ya tahu sendiri Pak, enaknya gimana itu kalau kalau ada yang pulang berdagang kemudian dapat untung ya cuma ada jatah preman. Iya. Dan itulah kabilah Ghifar. Maka kabilah Ghifar itu sangat disegani oleh bangsa Quraisy. Karena mereka tidak akan berdagang, tidak bisa mereka pergi ke Syam kecuali melewati kabilah ini. Dan kabilah Ghifar ini terkenal dengan keberaniannya. Ya. Maka terkenal dengan penyamun, ya, is pokoman. Ya, perompak, ya. Penyamun, perompak, perampok, maling ya, by the way. Semua. Ya. Dan orang Quraisy sudah biasa gitu kan, kalau ada perempatan gitu ya sudah ngasih aja jatah preman, kalau enggak daripada enggak ngasih kan. Maka sangat disegani ya kabilah Ghifar ini. Maka di sini disebutkan wa kanat ghifarun ta'isu min dzalikan nazri al-yasir alladzi tabdhuluhu lahal qawafil allati tas'a bidijarati quraisyin dhahibatan ila biladi syam au abiyat au ayibatan minha. Ya. Wa rubbama asyat min qat'it tariq. Kehidupan Bani Ghifar ini betul-betul penyamun, perampok. Enggak dikasih ya sudah, tahu sendiri. Mungkin enggak sampai rumah, tinggal namanya saja, ya. Ala hadhil qawafil idza hiya lam tu'tiha ma yurdhiha. Kadang-kadang tidak hanya disebutkan, kadang-kadang Bani Ghifar ini betul sudah ada jatahnya. Tapi kalau pas pengin nambah, kalau enggak dikasih ya sudah. Jadi jatahnya misalnya ada 100.000 gitu ya, jatah preman. Pengennya hari ini pokoknya 500.000. Enggak kasih, habis semua itu. Ya. Ini tabiat yang dimiliki oleh Bani Ghifar. Maka cukup disegani. Dan itu juga menjadi kepribadian ya yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang mulia Jundub Ibnul Junadar radhiyallahu taala an. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, Abu Dzar Al-Ghifari walaupun ya, dalam riwayat disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad beliau menyebutkan walaupun kabilah Abu Dzar atau kabilah Ghifar ini dengan kebiasaan itu tadi sebagai kabilah penyamun, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari beliau agak berbeda dengan masyarakat yang ada di situ. Walaupun beliau ini juga penyamun, walaupun beliau juga ikut ya karena semua sak kampung gitu kan, ano kampung preman. Satu kampung gitu semua ya, bina gimana. Tapi akan kita lihat nanti jamaah, jangan kemudian lihat ini berawal kisahnya yang buruk dulu ya. Tapi akan kita lihat awalnya pahit tapi akhirnya manis nanti ya. Abu Dzar Al-Ghifari walaupun beliau ya dengan sifat seperti itu dan mempunyai keberanian seperti itu, tapi beliau dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan beliau tidak pernah menyembah berhala. Walaupun masyarakat yang mereka itu menyembah berhala, tapi Abu Dzar Al-Ghifari tidak. Beliau masih menggunakan akal sehatnya gitu. Bahkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya mengatakan bahwa bahkan Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun masyarakat yang mereka menyembah berhala, tapi beliau masih menggunakan akal sehatnya. Ramu enggak mungkin berhala dari kaldu disembah habis itu dapat uang, enggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi secara fitrah beliau terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga awal dari nanti ya hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, bahkan beliau sendiri mengingkari ya wa bi annahu kana yadhiku ashadda dhiqi bi hadhihi al-awthan allati ya'buduha qaumuhu min dunillah. Ya. Dan Abu Dzar Al-Ghifari zaman sekalian bukan sekedar masyarakat biasa. Beliau ini termasuk apa namanya? Tokoh masyarakatnya. Termasuk tokoh kabilah Al-Ghifari yang disegani. Tapi beliau sendiri sangat menolak dan tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh kaumnya. Mengingkari itu, ya. Lalu kemudian di saat itu pula beliau mendengar ada kabar baik bahwa di negeri Mekah atau di bangsa Quraisy ada nabi baru yang diutus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yatatalla'u ila dhuhuri nabiyyin jadidin yamla'u 'ala an-nasi uqulahum wa afidatahum wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sampai ke telinga beliau bahwa di bangsa Arab di Mekah ada seorang nabi baru yang kemudian nabi itu sangat disegani. Banyak yang ikut yang nabi itu mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari tidak serta-merta lalu kemudian berangkat ke Mekah. Tapi beliau sudah ada rasa senang, ada kecenderungan untuk mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW walaupun beliau belum bertemu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang seperti ini kepada siapapun yang dikehendakinya. Ada orang yang belum ketemu dengan Rasulullah bencinya bukan main. Siapa itu, Pak? Adi bin Hatim atau yang kemarin kita sebutkan. Jadi belum ketemu Rasulullah itu sudah sangat benci, enggak mau dengar. Kalau perlu telinganya disumpel kapas. Ya, biar enggak dengar apa yang dikatakan Rasulullah. Berbeda dengan Abu Dzar Al-Ghifari, mendengar ada Rasul yang diutus terakhir di Mekah itu beliau ingin ketemu. Ada rasa ingin ketemu, ya, kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak langsung ketemu dan beliau mengutus adiknya. Ya, yang namanya Anis, ya, beliau meminta kepada adiknya intolik la abala laka ila Makkata, wahai adikku berangkatlah engkau ke Mekah untuk mendapatkan berita tentang nabi yang diutus dari bangsa Quraisy itu. Wa annahu ya'tihi wahyun minas sama, kita mendengar bahwa dia mendapatkan wahyu dari langit. Wasma syai'an min qawlihi wahmilhu ilayya, tolong engkau berangkat ke Mekah, dengarkan apa yang dia katakan dan sampaikan kepadaku. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, lalu kemudian Anis, adik dari Abu Dzar Al-Ghifari ini berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau kembali untuk bertemu dengan kakaknya. Begitu adiknya kembali, Abu Dzar Al-Ghifari begitu bahagia dan senang ingin mendengar kabar baik yang dibawa oleh adiknya. Wasa'alahu an akhbarin nabiyil jadid fi syaghafin. Ya, jadi beliau sangat ingin mendengar apa yang didapat oleh adiknya dari nabi yang baru ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adiknya mengatakan, faqala laqad ra'aitu wallahi, saya telah melihat demi Allah rajulan yad'u ila makarimil akhlak, seseorang yang mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa yaqulu kalaman ma huwa bi syi'ri, dan saya mendengar ucapannya dan ucapannya itu bukanlah bait-bait syair, ya. Yaitu tentu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, jangan terheran ketika orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah mereka bersumpah juga dengan nama Allah, dan itu sering. Ya, karena mereka meyakini bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah mereka tidak mau menyembah Allah. Jadi biasa, ya, Anis yang waktu itu belum masuk Islam pun dia bersumpah dengan nama Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, biasa itu. Jadi kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah itu biasa, Pak. tapi sumpahnya tenanan apa enggak itu. Tapi itu bagi kita kaum muslimin, kalau bersumpah dengan nama Allah itu sudah urusannya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sumpah dengan nama Allah jangan dibuat main-main, ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, dan yang dikatakan oleh Anis ya bin Junadah yang tidak lain adalah adik Abu Dzar Al-Ghifari ini, pertama kali yang keluar dari mulutnya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada akhlak yang mulia. Ya. Dan itu disenangi oleh semua orang, ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa orang yang paling dekat kelak pada hari kiamat, orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat, tempat tinggalnya adalah ahsanuhum khuluqa. Siapakah di antara mereka yang paling baik akhlaknya? Oh ya. Ini yang membuat Anis bin Junadah kesengsem gitu ya dengan akhlak Rasulullah SAW. Merasa tertarik, walaupun Anis ketika itu hanya diutus kakaknya, berangkat cuma pengen dengar, kemudian balik kasih kabar kepada kakaknya. Tidak ada sedikit pun ketertarikan. Tapi apa namanya? Beliau kalau ketertarikan masuk Islam, tapi beliau apa namanya? Terpaku dan merasa apa namanya? Kagum gitu ya dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan bait-bait syair. Artinya apa? Dia mengatakan dengan jujur kepada kakaknya, padahal beliau bukan orang Islam. Mengatakan dengan jujur, tidak dibuat-buat. Yang dikatakan bukanlah syair. Ya. Faqala lahu, lalu kemudian Abu Dzar bertanya, wa madza yaqulun nasu bihi? Lalu kemudian apa sikap orang-orang Quraisy dan apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy terhadap nabi yang baru ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala yaquluna innahu sahirun wa kahinun wa sya'irun. Ya. Orang-orang Quraisy itu mencela orang ini, yaitu Rasulullah SAW, dengan mengatakan dia itu tukang sihir, ya dia itu dukun, dan dia itu tukang ahli syair. Ya. Dan itu sudah cukup masyhur dalam Sirah Nabawiyah kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ya dihinakan oleh Allah, dihina dan dicela oleh dihina oleh orang-orang Quraisy itu dengan celaan yang cukup masyhur itu, tukang sihir, dia ini dukun, ya, dan dia itu ahli syair, dan kata-katanya ini semuanya hanya untuk mengelabui dan lain sebagainya. Faqala Abu Dzarrin, wallahi ma syafaita li ghalilan wa la qadaita li hajatan fal anta kafin iyali hatta antaliqa fa anzura fi amrihi. Wahai demi Allah, wahai adikku, apa yang kau katakan membuat saya penasaran. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Apakah saya harus berangkat bertemu dengan orang ini atau tidak? Kira-kira gimana jawabannya, Pak? Rasa ngopo mangkat. Adiknya mengatakan na'am, tegas. Iya, wahai kakanda. Walakin kun min ahli Makkah ala hadarin. Tapi wahai kakak, ya, kalau engkau ingin berangkat ke sana, ya, saya setuju engkau berangkat ke sana, tapi hati-hati dan jaga dirimu dari pembesar-pembesar Quraisy itu. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Abu Dzar Al-Ghifari ini datang ke kota Mekah, dan itu di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan dipilih Subhanahu wa taala menjadi nabi yang terakhir. Dan suasananya begitu mencekam. Kalau Anda bersama Rasulullah berarti kematian menyertai Anda, kan gitu. Nah, Rasulullah SAW sendirian hanya dengan istrinya Khadijah dan beberapa sahabat Abu Bakar yang tidak banyak pada waktu itu. Dan kita akan sebutkan Abu Dzar itu ternyata bagian dari as-sabiqunal awwalun. Abu Dzar ini termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Artinya apa? Adiknya ini memberikan ya masukan kepada kakaknya, kalau kamu ingin ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah, dengan Muhammad SAW, hati-hati dengan orang-orang Quraisy. Kalau kamu dekat berarti kamu siap apa namanya, nyawa akan merenggutmu, gitu kan. Dan ini tantangan terberat Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Tetapi kita tahu Abu Dzar itu dari kabilah mana tadi? ya ramasalah, ya kan gitu. Kita ini biasa merampok, biasa nyawa itu meleset terus kok gitu. Ketemu orang Quraisy biasa. Akhirnya beliau berangkat jamaah sekalian berbahagia. Tazawwada Abu Dzarrin li nafsihi wa hamala mahu kirbata ma'in saghiratan wattajaha min ghadihi ila Makkata yuridu liqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wuqufa ala khabarihi bi nafsihi. Maka lalu kemudian beliau mempersiapkan itu, membawa perbekalan, dan di esok harinya beliau berangkat ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah dan ingin mengetahui dan melihat dengan mata kepala beliau sendiri, mendengar dengan telinga beliau sendiri, bertemu langsung dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Dzar langsung ketemu dengan Rasulullah? Masalahnya itu dulu enggak ada foto, Pak. Ini loh nanti orangnya kayak gini, enggak ada. Jadi berangkat orang Quraisy banyak kan gitu. Mana orangnya? Dan beliau datang secara sembunyi-sembunyi. Balagha Abu Dzarrin Makkata wa huwa mutawajjisun khifatan min ahliha. Ya, walaupun beliau ini perampok, kadang-kadang ada rasa takutnya juga. Dan ini nyata ya. Seberani-beraninya orang mesti ada rasa takutnya. Abu Dzar itu berangkat dengan sembunyi-sembunyi dan memiliki rasa takut dengan orang Quraisy karena beliau sendirian. Ya. Faqad tanahat ilaihi akhbaru ghadbati Quraisyin li alihatim. Apalagi waktu itu orang-orang Quraisy sedang marah-marahnya kan gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kalian sembah, jangan kalian menyembah berhala-berhala kalian. Itu semua adalah sesat kan gitu ya. Orang Quraisy kan marah besar ini. Ini orang baru kemarin sudah ngomong. Jadi suasananya begitu mencekam, ibaratnya begitu. Suasananya tidak kondusif. Karena siapapun yang akan datang dan bersama Rasulullah, maka dia akan dihina, dicela, bahkan akan diperlakukan dengan kasar. Ya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari pada waktu itu hanya diam. Karena beliau begini, lidzalika kariha ayyas ala ahadan an Muhammad. Sampai di Mekah itu beliau enggan untuk bertanya kepada siapapun tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ma kana yadri ayyakunu hadzal mas'ulu min syi'atihi am min aduwihi. Karena beliau khawatir jangan-jangan yang ditanya ini termasuk ya apakah dia memang termasuk pengikutnya Rasulullah atau dari musuhnya. Jangan-jangan nanyanya kepada Abu Jahal, mana Muhammad, habis sudah. Tanya kepada Abu Sufyan, mana Muhammad, habis, gak jadi. Maka beliau diam seribu bahasa dan tidak bertanya mana yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau melihat ya di sekitar kota Mekah itu. Beliau datang ke Ka'bah dan melihat, cuma lihat kanan kiri dan tidak bertanya, enggak berani bertanya. Takut yang ditanya ini ternyata musuh, habis. Kalau yang ditanya ini pengikut Rasulullah aman, tapi kan enggak tahu yang mana. Karena enggak ada ID card-nya, Pak. Ya. Enggak ada tanda-tandanya. Dia pakai apa, pakai kopiah atau pakai apa, semuanya pakai serban, pakai jubah, kan repot juga kan. Maka beliau tidak sama sekali tidak bertanya. Walamma aqbala al-lailu ittaja'a fil masjid. Maka kemudian setelah datang waktu malam itu, kemudian beliau hendak tidur di samping Ka'bah itu, di Masjidil Haram. Famarra bihi Aliun, ya. Farmar Rabi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fa'arafa annahu ghoribun faqal. Ketika beliau hendak tidur di samping Ka'bah itu, Ali bin Abi Talib lewat. Lalu kemudian beliau menyapa karena melihat ini bukan orang Mekah, ini bukan orang Quraisy. Ini tamu kayaknya, ini bukan orang sini. Maka orang itu kemudian ditawari oleh Ali bin Abi Talib, "Halumma ilaina ayyuhar rajul." Silakan ikut saya wahai saudara. Famadha ma'ahu wa bata lailatahu indahu. Lalu kemudian Abu Dzar pun ikut Ali bin Abi Thalib dan akhirnya beliau bermalam di rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Wa fis sabahi hamala qirbatahu wa mizwadahu wa ada ila al masjid. Di waktu pagi harinya beliau kembali lagi ke Masjidil Haram. Duna ayyas'ala ahadun minhuma sahibahu an syai'in. Di malam hari itu, kedua-duanya, Ali bin Abi Thalib tidak bertanya kepada Abu Dzar, Abu Dzar juga tidak bertanya kepada Ali. Espiye pak, bertamu meneng-menengan kan gitu kan, bertamu diem-dieman, gak ngomong apa-apa. Abu Dzar juga khawatir, jangan-jangan ini musuh, jangan-jangan ini kan gitu. Karena beliau belum bertemu, belum tahu mana yang namanya, mana Rasulullah SAW belum tahu yang mana. Gitu. Maka di malam itu beliau tidur di rumah Ali bin Abi Thalib, diam. Pagi harinya langsung beliau berangkat lagi ke Masjidil Haram, tanpa bertanya apapun, tanpa bertanya apa-apa. Hari kedua beliau tetap berada di sekitar Masjidil Haram, dan di hari kedua pun beliau juga belum tahu mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini salah alamat ini pak, nggak tahu mana. Ya nggak tahu. Beda dengan dulu ketika Salman Al Farisi, ya. Masih ingat pak kisah sama Al Farisi? Ya, ya sekalingan, sekalingan nyumbuh lali. Kan Salman Al Farisi itu kan tahu. Dia tahu ada ciri-cirinya ketika beliau bertemu dengan uskup yang ada di Syam, nanti ciri-ciri nabi yang ada di mana? Di Mekah itu dia menerima hadiah dan dia tidak menerima sedekah. Dan di punuk di bagian belakang tengkuknya ada cincin kenabian. Kan jelas. Maka dulu sama Al-Farisi langsung uji coba. Ya, tes case gitu kan. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah untuk Anda. Langsung beliau tidak menyentuh sama sekali, diajaklah sahabat itu suruh mengambil. Berarti satu, ketemu ini ciri-cirinya kan. Ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Langsung beliau ambil, beliau makan dan ajak sahabatnya. Yang kedua, yang ketiga beliau mau lihat punuknya kan gitu. Rasulullah kan tahu, ini ke orang kok aneh ini. Mau lihat bagian, ya apa? Apa punuk, bukan punuk ya apa? Pundak, ya. Tapi kemudian oleh Rasulullah akhirnya dibukalah pundak itu dan Abu Dzar apa? Salman Al Farisi melihat, langsung kemudian beliau mendekap Rasul dan menangis terseduh-seduh. Tiga ciri yang disebutkan oleh uskup itu betul-betul dimiliki Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari enggak tahu ciri-cirinya, Pak. Kasiman kan? Kasian. Jadi sampai hari kedua pun enggak tahu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masih di masjid itu. Ketika malam sudah mendekati, sudah apa ketika sore dan sudah mendekati malam gelap, beliau akan tidur lagi di Masjidil Haram. Ali bin Abi Thalib lewat lagi. Lah ini orang yang tadi malam tidur di rumah saya nih. Ditanya lagi, "Amma ana lirajuli ayya'rifa manzilahu?" Apakah di hari ini ada orang yang enggak tahu di mana rumahnya, gitu kan. Lalu diajaklah kembali Abu Dzar ini ke rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di malam yang kedua kejadiannya sama, Bapak Ibu yang enggak mau bertanya. Abu Dzar enggak bertanya, Ali bin Abi juga enggak bertanya, siapa Anda dari mana? Yang penting pokoknya datang mungkin langsung ini kamar kamu, langsung masuk kamar, tutup kunci pintu, tidur gitu ya. Enggak ingin tanya. Takut nanti ini bukan ya ternyata besar kuras jadi habis semuanya. Hari pagi harinya begitu juga Abu Dzar kembali ke Masjidil Haram. Di malam ketiga Ali bin Abi Thalib sudah tidak sabar. Ini sopo to iki? Siapa sih ini orang ini kok dua malam cuma diem aja? Maka ditanya, "Ala tuhadditsuni amma aqdamaka ila Makkah?" Maukah engkau memberitahu kepadaku apa tujuan saudara datang ke kota Mekah ini? Beliau tidak langsung bertanya siapa Anda, tapi apa gerangan tujuan Anda ke sini kok dua malam cuma diam-diaman begini kan gitu. Faqala Abu Dzarrin, "In a'taitani mitsaqan an tursidani ila ma atlubu fa'altu." Ya, kalau engkau berjanji kepadaku dan memberikan perlindungan kepadaku, maka akan aku beritahu kepadamu apa sebenarnya tujuan saya datang ke kota Mekah ini. Fa'atahu Aliun ma arada min mitsaqin. Maka kemudian Ali sepakat, "Iya. Sampaikan saja semua keinginanmu, apa tujuanmu, maka saya menjamin dan saya berjanji untuk melindungimu." Faqala Abu Dzarrin, "Laqad qasadtu Makkah min amakin ba'idatin." Saya datang ke Mekah ini dari tempat yang cukup jauh. Abtaghi liqa'an nabiyil jadid wa sama'a syai'in mimma yaquluhu. Sampai hari ketiga ini dan sejak beberapa hari yang lalu perjalanan saya datang ke tempat ini tujuannya satu, untuk bertemu dengan nabi yang baru dan ingin mendengar apa yang beliau sabdakan. Fan farajat asariru aliyun radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Dzar. Wa qala wallahi innahu la rasulullahi haqqan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan, menguatkan, demi Allah dialah utusan Allah, dialah rasul dan benar, ya, beliau adalah benar rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu. Sambil Ali bin Abi Thalib juga menceritakan beliau akhlaknya begini, yang beliau bawa ini dan lain sebagainya. Fa idza asbahna fattabi'ni. Kalau begitu besok pagi ikutilah, ya, ikuti aku. Haitsu masirtu, di mana aku berjalan kamu mengikuti aku di belakangku. Fa in ra'aitu syai'an akhafuhu 'alaika waqaftu ka'anni uriqul ma. Kalau kemudian saya melihat ada gerak-gerik dan geliat yang itu mengancam nyawamu, maka saya akan berhenti dan seolah-olah saya sedang mencari air, gitu ya. Fa in madaitu fattabi'ni hatta tadkhula madkhali. Lalu kemudian kalau sudah terasa aman saya berjalan, maka ikutilah aku. Lalu kemudian Abu Dzar di pagi hari itu mengikuti semua yang telah disepakati oleh Ali bersama Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian mereka berdua berjalan menuju, ya, rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumahnya Rasulullah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Saya enggak tahu juga. Pengen tahu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.